maupun anak laki-laki yang kita ingin juga merupakan jawaban dari soalan yang pertama kepada Al-Imam Ibnu Qayyim, sehingga judul kita ini juga dikenal dengan Al-Jawabul Kafi, jawaban yang mencukupi bagi orang yang bertanya kepada beliau tentang penyakit hati. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita Al-Jawab Al-Kafi atau Adab Al-Jawab, kita ingin sedikit menyampaikan tentang tema pembahasan berkaitan dengan hati kita yang membedakan antara penampilan mukmin dan munafik. Dengan penampilan mukmin yang sama adalah hati, sehingga seorang mukmin hendaklah dia benar-benar sangat perhatian terhadap ini masalah hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan kepada kita semuanya bahwa asas keselamatan kehidupan kita dunia maupun akhirat sangat berkaitan dengan sejauh mana keselamatan hati seseorang. Ini pada ayat yang terasa kita dengarkan insyaAllah, yawmalai wa'amal wa'alaqamuna illa ma'atallaha biqalbin salim. Ingatlah ke dalam hati yang hari sebanyak apapun harta yang dimilikinya maupun anak laki-laki yang menjadi kebanggaan manusia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sehingga di antara arti pentingnya kita memperhatikan hati kita, karena apabila hati kita ini tidak menjadi hati yang salim, qalbun salim, tidak menjadi hati yang selamat, maka di antara yang ditimbulkan, satu, kita tidak akan selamat dari ancaman azab, yang adab itu ditimpakan oleh Allah karena tidak bersihnya hati kita. Dan selama hati kita ini tidak bersih, maka kita tidak akan dimasukkan ke dalam jannah. sebelum kaum mukminin diizinkan oleh Allah masuk ke jannah, ada namanya jembatan Qantarah. Jembatan ini tempat melakukan qisas, yakni qisas yang khusus. Ada qisas sebelum shirath di Ardul Mahsyar. Bahkan qisas ini terjadi bainan nas, baik antara muslim dengan muslim maupun muslim dengan kafir sekalipun. Bahkan Allah SWT menunjukkan adanya qisas di antara binatang. Dan di antara faedahnya adalah untuk menunjukkan tentang keadilan Allah SWT, bahwa perbuatan manusia sekecil apapun kebaikan, keburukan atau kedzaliman akan Allah tunjukkan pembalasannya. Akan Allah ini akan dipertanggungjawabkan saat menghadap Allah kelak. Di antaranya Allah mengadakan qisas sehingga akan terbalas orang-orang yang di dunia mazlum, terzalimi. Allah berikan kesempatan untuk itu menuntaskan permasalahan di antara mereka. Akan tapi di jembatan Qantarah itu adalah qisas khusus. Qisas di antara calon penghuni jannah. Agar ketika mereka masuk jannah, hati mereka seperti satu hati, sehingga tidak akan terdengar di jannah la yasma'una lahwan wala ta'thiman illa salaman salaman. Sehingga di surga ketika mereka telah menghuni jannah, tidak akan lagi terdengar berbagai macam perkataan-perkataan yang lahwun, yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, apalagi ta'thiman yang mengandung unsur dosa. Yang ada adalah salaman-salaman. Semuanya adalah ucapan yang bagus, yang selamat dari kotoran, selamat dari ucapan yang menyakitkan. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Sehingga sebelum calon ahlul jannah dimasukkan ke dalam jannah, Allah mengadakan qisas khusus dalam rangka benar-benar membersihkan permasalahan di antara mereka, sehingga masuk jannah hati mereka kaqal bin wahidin, seperti hati yang satu. Dan ada penyakit-penyakit yang tidak bisa dibersihkan dengan yaitu api jahanam, sehingga mereka mesti kekal di neraka jahanam. Seperti penyakit syirik, penyakit kufur, penyakit nifaq itiqadi. Ini penyakit-penyakit yang tidak bisa dibersihkan dengan pembakaran api jahanam, sehingga mereka kekal di jahanam. Adapun orang-orang hatinya atau penyakitnya bisa dibakar dengan api jahanam, maka mereka akan Allah keluarkan dari jahanam, dimasukkan ke jannah. Mereka lah yang disebut dengan istilah jahannamiyun, ini mantan-mantan jahannam. Jadi yang pertama, perlunya kita perhatikan dengan hati kita, karena tidak akan masuk jannah kecuali pemilik qalbun salim. Dan apabila kita tidak memiliki qalbun salim, hati yang selamat, maka kita tidak akan selamat dari jahanam. Yang kedua, bahwa karena adanya penyakit hati, ini al-kibru wal-ujub, penyakit sombong dan ujub, sehingga ketika iblis ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa enggak mau sujud kepada Adam, katanya, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Ini adalah kesombongan. Merasa lebih hebat dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian pula, kenapa orang-orang Yahudi dia terhalang dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka sudah sangat mengenal berita kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan tentang orang-orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah itu seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Tahu persis tentang sifat-sifatnya. Tahu persis tentang tempat hijrahnya. Tahu persis tentang sifat para sahabatnya. Sehingga Allah sifatkan orang Yahudi ini benar-benar sangat mengenal Rasulullah SAW seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Tapi ketika ternyata Nabi yang mereka telah ketahui sifatnya melalui kitab mereka Taurat dengan sangat mendetail itu bukan dari kalangan Bani Israel tapi dari bangsa Arab, hasadnya mereka, yakni yang hasad merupakan bagian penyakit hati, menghalangi mereka untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyimpan penyakit hati, dia akan susah untuk memiliki ketundukan yang totalitas kepada Allah Ta'ala. Antum ketika punya rasa hasad kepada teman, dan hasad itu rata-rata terhadap pesaingnya, pedagang dengan pedagang, penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lainnya, ustaz dengan ustaz yang lainnya, ulama dengan ulama yang lainnya. Biasanya hasad itu muncul terhadap orang yang seprofesi. Jarang hasad itu muncul pada orang tidak seprofesi. Tukang becak hasad dengan dokter spesialis, enggak ada. Pendapatannya walaupun berbeda jauh, tukang becaknya berapa, dokter spesialis berapa, tapi rata-rata ya enggak hasad. Tapi kalau tukang becak dan tukang becak itu bisa hasad berat. Ah, ketika antum menyimpan hasad dengan temannya, lalu teman anda menyampaikan kebenaran, susah untuk memiliki ketundukan kepada kebenaran yang disampaikan oleh orang yang anda memiliki hasad kepada orang tersebut. Sehingga upaya kita untuk membersihkan hati kita adalah sebuah kebutuhan yang sangat mutlak. Kemudian yang ke berapa? Tiga. Yang pertama apa? Tadi. Pentingnya kita memperhatikan hati kita penuh dengan penyakit-penyakit hati akan membuat hidup kita ini sesak. Menjadikan hidup kita ini yaitu sempit. Allah Subhanahu wa taala secara umum mengatakan wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka. Barang siapa yang dia berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, Allah akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang sempit. Orang yang hatinya bersarang berbagai macam penyakit hati, dia betul-betul kehidupannya akan terasa sesak, sempit. Contoh yang paling gampang pamannya dalam hal muamalah, orang yang hatinya bersih, ikhlas, hatinya sangat longgar menerima kebenaran dari siapapun. Bahkan sekalipun kebenaran itu datang dari musuhnya, dia tidak akan sempit dadanya untuk menerima kebenaran. Karena di antara alamat hidayah adalah wa ma yuridillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, barang siapa Allah kehendaki hidayah bagi dia, Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sehingga kebenaran walaupun datang dari orang yang bahkan dia benci, hati dia akan bisa lapang ketika menerima kebenaran tersebut. Tapi beda dengan orang yang mereka hatinya penuh dengan penyakit, apalagi penyakit nifaq yang semuanya merupakan penyakit kekufuran. Maka sangat sulit untuk bisa dia menerima kebenaran. Hatinya akan sempit, hatinya akan sangat sesak. Orang yang sombong, hatinya akan sempit menerima kebenaran, apalagi datang dari orang yang mereka rendahkan, yang mereka anggap ini hina. Orang yang hatinya penuh dengan penyakit, beramal baik itu hatinya sempit. Alamatul iman, alamat iman itu seseorang dia merasa bergembira dengan kebaikan yang dia lakukan. Man sarrathu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min. Barang siapa yang dia kebaikannya membuat dia gembira sehingga hatinya lapang, hatinya lapang dengan kebaikan-kebaikan, dan barang siapa yang keburukannya membuat dia sedih, sempit dadanya, maka dia adalah seorang mukmin. Man sarrathu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuat dia gembira, berlapang dada, dan keburukannya membuat dia sedih, sempit hati, maka dia mukmin. Maka Syaikhul Islam pernah mengatakan, fa illam tajid lil amil, apabila seorang yang beramal saleh itu, beramal baik itu, dia tidak mendapatkan dalam hatinya itu itmi'nanan wan sirahan, ketenangan dan kelapangan hati, fattahimhu, maka adalah dia menuduh dirinya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Fa innallaha syakurun, karena Allah itu zat yang membalas setiap amalan hamba. Dan pembalasan Allah dengan orang beramal diantaranya adalah itmi'nanul qalbi wa insiraqu sadri, ketenangan hati dan kelapangan dada. Maka barang siapa yang dia beramal baik dan tidak mendapatkan ketenangan dan kelapangan dada, famadkhulun, maka pasti dalam amalan kebaikannya itu tercemar. Pasti tercemar. Kalau dia amalnya bersih, dia ikhlas, pasti akan membuat dadanya lapang. Alamat seorang mukmin itu tadi apa ya kawan? Apa tadi? Hadisnya tadi gimana? Alamat seorang mukmin? Ada yang ngapal enggak? Antum? Hafal enggak? Nyatet enggak? Nanti apa? Alamat seorang mukmin tadi gimana? Gimana bahasa Arabnya bukan tadi? Arabnya gimana tadi? Hadisnya gimana? Ada yang hafal? Man syaratuhu hasanatu wa asa'atu sayyi'atu fawa mukmin. Beda dengan orang yang mereka hatinya bersarang penyakit atau terkena penyakit, bercokol penyakit. Kalau orang yang hatinya bersih, dermawan atau bakhil? Orang hatinya bersih, dermawan atau bakhil? Dermawan. Kalau orang dermawan itu mau berinfak lapang atau sempit? Hah? Lapang. Kalau orang bakhil, bakhil itu penyakit atau kesehatan? Penyakit. Kalau orang bakhil mau infak, sempit atau lapang dada? Sempit. Hati yang sakit, hati yang bersarang berbagai penyakit-penyakit di dalamnya akan membuat sempitnya kehidupan. Kebaikan-kebaikan itu justru tidak membuat dia lapang, tapi justru membuat dia ini sempit. Termasuk sempitnya orang-orang munafik dalam menerima kebenaran, karena hatinya sungguhnya menyimpan penyakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada yang penyakit. Yang keempat, bahwa orang yang hatinya rusak, tidak sehat, penuh dengan penyakit, ini akan merusak ibadah. Ibadah-ibadahnya akan rusak. Susah dia untuk menyelamatkan ibadahnya. Riya. Riya ini penyakit atau kebaikan ya kawan? Penyakit. Kalau ibadah itu kecampuran riya, bagaimana? Diterima atau enggak? Ditolak. Riya akan menjaga, menyebabkan ibadah seorang tertolak karena tidak ikhlas. Sehingga penyakit hati ini berdampak kepada rusaknya ibadah seseorang. Sampai termasuk diantaranya motivasi ibadah yang dilakukan itu, bahkan motivasinya adalah orientasi-orientasi kerusakan yang bercokol di hatinya. Penyakit hubbud dunia, penyakit cinta kepada dunia, itu apabila mewarnai hati seorang, bahkan akan menjadikan ibadah-ibadahnya itu motivasinya adalah mencari dunia. Sedangkan Allah ingatkan, man kana yuridul hayata dunya, sehingga orang semangat sedekah itu karena terbayang segera mendapatkan keuntungan balik, keuntungan duniawi. Kamu kalau rajin salat duha, dunianya akan digampangkan, akan gampang. Banyak rezekinya terbuka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya motivasinya dunia. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya, ikhwan? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wahabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu yaksibun. Ma kanu yakmalun. Ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat kelak tidak mendapatkan bagian apapun kecuali neraka. Dan batalah apa yang telah mereka lakukan di dunia ini dari kebaikan-kebaikan, dan rusaklah apa yang telah mereka ini amalkan. Ayat ini yang sering membuat para sahabat menangis. Bahkan ketika mereka sedang merasakan nikmatnya dunia. Khawatir, seandainya kenikmatan dunia yang mereka rasakan adalah kenikmatan yang disegerakan oleh Allah di dunia, yang membuat mereka tidak mendapatkan bagian kelak di akhirat. Para sahabat, sebagian sahabat, ketika makan kurma yang berkualitas, maka dalam pikirannya itu ada kesedihan. Satu, apa yang dia makan itu lebih baik dari yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang banget Nabi makan kurma yang bagus-bagus, menikmati kenikmatan dunia yang indah-indah. Sehingga ketika mereka menikmati ke dunia yang Allah bukakan, yang pertama terbayang, mereka telah menikmati sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang dinikmati Rasulullah SAW. Yang seandainya kenikmatan dunia itu sebanding dengan ibadah seseorang, yang paling nikmat siapa ya kawan? Yang paling akan lengkap fasilitasnya siapa? Rasulullah SAW. Sehingga ketika Umar pernah mencari-cari Rasulullah SAW dan kemudian didapatkan Nabi, beliau di tubuhnya itu ngecap tikar. Menangis Umar. Ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar, mereka menikmati apa yang mereka nikmati, kemewahan-kemewahan yang dirasakan ada Raja Persia dan Raja Romawi. Wa anta Rasulullah, dan engkau Rasulullah ya Rasulullah, dan engkau telah utusan Allah ya Rasulullah, engkau begini. Kata Nabi kalimat yang sangat membuat Umar sangat membekas dalam hatinya. Ya Umar, amma tarda anna lahumud dunya walana al-akhirah. Ya Umar, tidakkah engkau ridha bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Allah SWT menyediakan kesempurnaan kenikmatan seorang mukmin adalah kala di akhirat. Dan dunia ini adalah darul amal dan darul bala. Para sahabat ketika mereka menikmati dunia, yang ada di pikiran mereka tadi pertama, ya yang pertama, dia bersedih karena apa yang dia nikmati lebih baik dari apa yang dinikmati Rasulullah. Yang kedua, kekhawatiran Nabi. kekhawatiran Rasulullah SAW, kekhawatiran para sahabat, seandainya ini merupakan istidraj yang Allah berikan kepada mereka, sanastatrijuhum min haitsu la ya'lamun, maka ayat ini sering membuat para sahabat menangis. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat kelak tidak memiliki bagian apapun kecuali neraka. Kecuali neraka. Sehingga hati yang berpenyakit ini akan merusak ibadah. Motivasi ibadahnya itu seringnya semuanya dunia dan dunia. Sebagian orang tidak pernah kelihatan ke masjid, tahu-tahu dia nampak di masjid, ternyata sedang ada kampanye-kampanye, sehingga kepergiannya ke masjid-masjid itu sekedar untuk menjadi wasilah mendapatkan apa yang dia cari. Yang ke berapa? 5. Kenapa kita mesti perhatian dengan hati kita, ikhwah? Orang yang hatinya rusak itu akan membuat lisannya bengkok. Membuat lisannya bengkok. Lisan yang bengkok maksudnya adalah lisannya kotor. Lisannya kotor. Bicaranya tidak lurus. Ayat yang sering kita dengar sekali ketika disampaikan dalam khutbah para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa artinya kawan ayat ini? Ada yang tahu enggak artinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Apa artinya? Tahu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, artinya wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, sadid, lurus, benar. Yuslih lakum a'malakum, apa? Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Takwanya hati, takwa itu letaknya di sini. At-taqwa hauna, kata Nabi. At-taqwa hauna, takwa itu di sini. Sehingga bersihnya hati itu akan melahirkan qaulan sadida, melahirkan perkataan yang lurus, perkataan yang bagus. Lurusnya perkataan kita sangat berkaitan dengan lurusnya hati kita, baiknya hati kita. Semakin selamat hati kita, maka semakin lurus lisan kita. Dan semakin rusak hati kita, maka semakin rusak pula lisan kita. Kenapa orang gemar ghibah? Karena bertakwa atau karena hatinya berkurang kadar takwanya atau rusak ketakwaannya? Ghibah itu buah ketakwaan atau buah kerusakan hati? Karena kerusakan hati, sehingga dia menjadi gemar ghibah. Ada orang omongannya jorok, tidak dia keluarkan omongan kecuali kotor. Itu karena hatinya bersih, selamat, atau karena rusaknya hati? Rusaknya hati. Dan kalau orang lesannya itu bengkok, maka amalnya akan jelek. Amalnya akan jelek. Itu sangat berdampak. Rusaknya hati akan melahirkan rusaknya lesan, dan rusaknya lesan akan menjadikan rusaknya amalan. Sebaliknya, semakin hati itu bersih, selamat, bertakwa, akan semakin lurus lesannya. Lurusnya lesan akan memperbaiki amalan-amalan dia. Dan masih sangat banyak, ikhwan, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan akan datang, bidillah. Mudah-mudahan manfaat ini sebagai mukadimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi